wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa ba'd. Halaman 35, poin yang kelima. Ya, Abdul Nugraha baca. Bismillah. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, wa bima anna al-murji'ata yarawna annahu la kufra illa bi'tiqadin, wa yaquluna anna man sabba allaha wa sabba rasula laysa bikufrin bi nafsihi, walakinnahu amaratun wa alamatun ala ma fil qalbi min al istighfafi wal istihanati. Baik. Maka Murji'ah mereka berpendapat la kufra, tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan. Mereka menyatakan bahwa siapa yang mencela Allah, mencela Rasul, laisa bikufrin fi nafsi, maka dia tidak kufur, ya, dirinya tidak kufur, namun itu hanyalah amarah, tanda, wa alamah, sama sinyal dan tanda, ya, atas apa yang ada di dalam kalbunya berupa istighfaf, menganggap remeh, istihanah, ya, meremehkan, menghinakan Allah dan Rasul. Ini terjadi ini. Jadi kalau ada yang bilang menghina Rasul, itu enggak kafir kecuali dia bermaksud demikian. Kufur itu. Mana ada orang menghina Rasul enggak bermaksud demikian. Udah paham uzurnya itu cuma dipaksa. Kalau uzurnya dipaksa, ya. Ya, tapi kalau dikatakan menghina Rasul, tapi bisa jadi dia enggak menghina Rasul, lah gimana cerita? Ya, itu Murji'ah itu. Murji'ah yang kayak begini lebih jelek daripada Asy'ariyah. Paham antum, ya? Murji'ah yang kayak begini lebih bid'ah daripada Asy'ariyah. Kalau antum galak terhadap Asy'ariyah, nah, saat ini kan kita lagi panas terhadap Asy'ariyah. Nah, kita bantah Asy'ariyah. Ya, namun Murji'ah lebih sesat daripada Asy'ariyah. Bid'ah mereka, mereka jauh lebih mubtadi' daripada Asy'ariyah. Terus lanjut. Belum ya? Udah, su'ila syekhuna. Wasu'ila syekhuna al-Fauzan wa habidahullahu an hadha bima nassuhu al hadha al-qawlu sahihun am la, anna man sabba allaha wa sabba rasula laysa bi kufrin fi nafsihi, walakinnahu amaratun wa alamatun ala ma fil qalbi min al istighfafi wal istihanati. Hal ini ditanyakan pada Syekh Shalih Fauzan, ya. Mencela Allah, mencela Rasulnya, benar enggak ini? Ya. Itu enggak kafir. Itu hanya tanda sinyal terhadap penghinaan, menganggap remehan terhadap Allah dan Rasul yang ada di kalbu. Lanjut. Wajaba hadza qaulun batilun. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan ini qaul yang batil ini, ya. Terus yan Allah hakama 'alal munafiqina bil kufri ba'da al imani bi mujibi qawlihim. Baik, karena Allah memvonis orang-orang munafik, memvonis kafir orang munafik setelah keimanan mereka hanya dikarenakan ucapan mereka. Terus maraina mithla muraina haulai arqoba mutunan wala ajbana illa liqai. Baik, itu ucapan orang munafik yang kita tidak pernah melihat qura kita. Qura di sini bukan pembaca tapi ulama kita, ahli ilmu kita. Yang mereka lebih antusias terhadap urusan perut dan lebih pengecut ketika berjumpa dengan musuh, ya. Terus ya'muna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud orang munafik ini adalah para Rasulullah sallallahu dan para sahabat. Lanjut. Anzalallahu fihim qawlahu subhanahu wa ta'ala qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, maka Allah menurunkan firman-Nya, katakanlah apakah kepada Allah, kepada ayat-Nya, kepada Rasul-Nya kalian mengolok-ngolok, jangan kalian minta udzur lagi, sungguh kalian telah kufur, ya, setelah kalian beriman. Terus Fakafarahum bihadihil maqalati. Ah, maka Allah mengkafirkan mereka karena ucapan mereka tadi. Jadi ucapan, ya, bukan cuma keyakinan sebagaimana yang disangka oleh kaum ahli bid'ah murji'ah. Terus walam yashtarit fi kufrihim. Boleh yashtarit, tapi lebih bagus walam yashtarat. Ya. Walam yashtarat. Walam yashtarat fi kufrihim annahum kanu ya'taqiluna dzalika fi qulubihim. Ah, dan tidak dipersyaratkan, ya, terkait kekufuran mereka bahwasanya mereka meyakini apa yang mereka ucapkan ketika mereka mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya, mengolok sahabat, mengolok Islam, itu tidak, ya, tidak dipersyaratkan mereka mesti meyakini itu semua, ya, terkait kekafiran mereka. Oh, saya nggak meyakini kok, saya cuma di mulut aja. Kufur mereka, kecuali mereka dipaksa, ya, atau karena mereka lupa. Kalau lupa nggak dianggap, kan ada tuh orang yang saking gembiranya dia menyatakan Allahumma anta abdi. Ini kalimat kufur enggak? Ya Allah, engkau adalah hambaku. Ini jelas ini. Ya, ini jelas. Namun yang dibahas di sini bukan yang seperti itu. Yang dia sengaja mengucapkannya. Bukannya karena enggak sengaja. Ya, yang disengaja mengucapkannya. Walaupun tidak meyakininya. Karena iman itu qaulun, beda sama murji'ah. Yang menyatakan iman itu cuma di hati, walaupun dia cuap-cuap iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Jangan mau tertipu sama ahli bidah yang kayak begini. Karena pada hakikatnya mereka mengeluarkan amal, mengeluarkan lisan dari iman. Ya, mereka hanya meyakini iman itu di kalbu. Nah, ini mubtadi murji'ah sering, ya, mengkampanyekan hal ini. Terus lanjut. Bal innahu hakam alaihim bil kufri bimujibi hadzal maqalati. Namun Allah, ya, memvonis kekufuran mereka hanya disebabkan ucapan mereka tadi. Ya. Terus cukup, ya. Terus kadzalika qauluhu ta'ala wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Farattaba al kufra ala qauli kalimatil kufri. Baik. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, walaqad qalu kalimatal kufri. Lihat tuh. Dan sungguh qalu kalimatal kufri. Mereka mengucapkan kalimat kekufuran. Wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka menjadi kufur setelah keislaman mereka. Perhatikan tuh. Ya, dengan ucapan. Ya. Maka ucap kalimat kekufuran mereka itu menyebabkan kekafiran mereka. Ya, paham sini, ya? Paham enggak sini? Kalimat kekufuran yang mereka ucapkan itu menyebabkan kekufuran mereka. Nah, siapa lagi yang belum baca sebenarnya? Mustafa, baca Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Simaqala Syekh. Rasulullah Syekhuna Al-Fauzan wa qidallahu bima nasu. Ma hukmu man yasubbullaha wa rasulahu wa yasubbuddina fa idza nusiya fi hadzal amri ta'allala bi takassubi wa talabil khawfi talabul khawfi wa rizqi fal hadza kafirun am huwa muslimun yahtaju ila ta'ziri wa ta'dibi ta'zirin wa ta'dibin wa hal yuqaluna bi tafriqi baina sabbi wa sabbi. Baik. Syekh Shalih Fauzan, syekh kami, kata penulis, juga ditanya sebagai berikut, apa hukum bagi orang yang mencela Allah dan Rasulnya, mencela agama ini, apabila dia dinasihati terkait perkara ini, dia mencela Allah, mencela Rasulnya, ta'allala, dia selalu beralibi, cari alasan, bitakassub, oh ini kan lagi cari nafkah, ini kan tolabul qut, cari makan, warizki, cari rezeki, mungkin jadi apa dia, komika kali, ya, lagi pelawak gitu. Fal hadza kafirun am huwa muslimun. Ya, apakah dia orang ini kafir atau muslim? Apakah jadi kafir atau muslim? Tetap muslim. Ya, yahtaju ila ta'zirin wa ta'dibin, yang membutuhkan hukuman dan pelajaran adab. Ya. Apakah dapat dibedakan di sini antara sab wa sab? antara mencela dan pencela, kan begitu? Ya, ini sering ini diutarakan oleh kaum Murji'ah. Ya, kafir dan perbuatan kufur, perbuatan kekufuran dan pelaku kekufuran, dibedain nggak? Gitu. Nanti maling dan orang yang maling, ya, dan kasus apa kemalingan, kan begitu? Pemerkosaan dan si pemerkosa, gitu. Apakah si pemerkosa nggak boleh disebut sebagai si pemerkosa? Apakah pencuri nggak boleh disebut sebagai pencuri ketika dia mencuri? Paham nggak? Ini ke situ semua saya mau menganalogikan ke antum biar antum mudah. Jadi pahami, paham nggak sini ya? Taibarakallahu fiik. Ah, itu Pak Aja, Pak lanjut. Taib. Maka enggak boleh bagi seseorang, ya enggak boleh atas seseorang dia kufur kepada Allah dengan ucapan, perbuatan atau keyakinan dia, dengan kemudian dia menyatakan ini kan karena saya sedang cari rezeki. Nah, terus rizqu indallahi subhanahu wa ta'ala. Ya, rezeki itu di sisi Allah. Ya, lanjut. Allah berfirman, siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan dia jalan keluar, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Lanjut. Nah, maka yang rezeki itu di tangan Allah. Lanjut. Nah, perhatikan ini. Allah memvonis kekufuran bagi orang yang memprioritaskan dunia daripada akhirat. Karena dunia dia menjual agama. Hah? Karena dunia dia menjual agama. Jadi gak ada alasan itu. Ini uzur di dunia, gak ada. Gak ada ceritanya. Woi, tokoh si fulan kufur karena dia mencela Allah, mencela Rasul, mencela Islam. Oh, jangan dikafirkan dulu. Kenapa? Bisa jadi ada uzur. Uzur apa lagi? Profesor belajar di Mekah, doktor. Bisa jadi uzur di dunia karena dia punya jabatan, dapat rupiah, dapat dolar, dapat yuan. Yuan, tahu yuan? Hah? Mata uang Cina. Dapat ini, dapat itu, uzur. Subhanallah. Emangnya rahib-rahib Yahudi kufurnya itu karena apa? Hah? Yastaruna bihi tsamana qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ya. Menjual agama untuk dunia. Itu apaan itu mananya? Hah? Barakallahu fikum. Ini ada lagi Murji'ah kontemporer bikin uzur baru yang Murji'ah zaman dulu enggak mengenalnya. Murji'ah zaman dulu enggak mengenal itu. Uzur bil dunia, uzur bil fulus. Mana ada uzur kayak begitu? Ya. Mana ada uzur kayak begitu? Ini Murji'ah bikin bid'ah baru. Ada uzur baru. Hah? Uzur bil fulus. Al-Qur'an menafikannya. Hadis menafikannya. Dia bikin uzur kayak begitu. Allahul musta'an. Ini bid'ahnya lengkap. Udah bid'ah Murji'ah, bikin bid'ah uzur baru. Allahul musta'an. Terus lanjut. Nah, lihat, perhatikan. Allah berfirman, ketika Allah mensifati al-murtaddin wal munafikin, orang-orang yang murtad dan orang-orang munafik. Lanjut. Baik, dzalika bi anna mustahabbud al-hayatad dunya 'ala al-akhirah. Yang demikian ini karena mereka lebih ya mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Perhatikan, kaum yang kafir. Nah, karena mereka ini yang suka menjual agama, mereka itu orang-orang kafir. Ya, Bal'am yang dikisahkan ya, dalam kisah Isra'iliyat. Rabas, enggak apa-apa ini dikisahkan. Ya, sering dibawakan oleh ahli tafsir. Ya. Dia ini yang menjilat seperti anjing menjilat, ya. Menjual agamanya demi dunia. Kufur dia, kufur. Ah. Kufur. Lanjut lagi. Maka Allah memvonis mereka bahwa mereka meninggalkan keimanan mereka disebabkan ya mereka menginginkan kehidupan, mereka ingin hidup bersama orang-orang, mereka ingin berada di tengah orang-orang agar ditemenin, enggak dimusuhin. Ya, agar rezeki amplopnya jalan terus, enggak apa-apa deh. Cela-cela agama, enggak apa-apa deh bela kekufuran. Subhanallah. Lanjut. Barakallahu fik. Ya Allah Ta'ala berfirman, seandainya mereka ridho terhadap apa yang Allah dan Rasulnya berikan kepada mereka, ya, dan mereka menyatakan cukuplah Allah, ya, sebagai pemberi rezeki kami yang mencukupi kami, ya, maka Allah dan Rasulnya, ya, sayu'tinallahu, dan dia menyatakan Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kita karunia-Nya dan kita akan kembali kepada Allah dan kita berharap hanya kepada Allah, maka seandainya mereka bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Siapa lagi yang belum baca? Suyudi. Nah, poin ke-6, betul. Halaman 37. Baik, poin yang ke-6. Ya, ini ketika Murji'ah mereka berpendapat tidak ada kekufuran kecuali pada keyakinan aja. Kalau ada i'tiqad, jadi orang mau cela Allah, cela Rasul, mau ngolok-ngolok enggak kafir selama tidak meyakini. Kalau meyakini baru. Ini repot ini. Ya, beli alat deteksi di mana mengecek urusan hati. Ya, kita menghukumi orang berdasarkan perkara zahir. Alat detektor apa yang mengecek? Ya, detektor. Oh, ini dia meyakini. Kalau begitu enggak ada yang kafir di dunia ini. Enggak ada yang murtad. Sia-sia tuh para ulama fikih bikin buku, ya, Kitab Riddah pembahasan murtad. Sia-sia kalau begitu. Buat apa dibahas? Orang enggak ada yang murtad kok. Alat detektornya sampai hari kiamat enggak bakal ditemukan. Seorang itu di dalam hatinya meyakini atau enggak? Ucapan kekufuran yang dia lakukan, perbuatan kekufuran yang dia lakukan. Mana ada? Nah, ini bid'ah Murji'ah. Terus Allahu ibaratan min 'indi anfusihim fi ta'dhimil kibri al-akbari wa yaquluna asyirkul akbaru huwa tasmiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillahi fil ibadi. Baik. Maka mereka menyandarkan, ya, ibarah mereka tadi, rumusan-rumusan mereka tersebut, teori-teori mereka yang berasal dari min indian pusihim, yang berasal dari diri mereka sendiri dalam mendefinisikan syirik akbar. Nah, mereka itu ngasih definisi sendiri terkait syirik akbar. Nah, apa kata mereka tentang syirik akbar? Kata kaum Murji'ah ini, syirik akbar adalah menyamakan selain Allah, ya, menyamakan Allah dengan selain Allah dalam sesuatu hal yang itu merupakan kekhususan Allah fil i'tiqad, dalam i'tiqad. Ini ngaco. Syirik akbar itu sudah jelas mudah dipahami oleh orang-orang awam yang baru belajar usul salasa sekalipun. Ya, apa itu syirik akbar di lumatul i'tiqad, apa di qaidul arba, buku-buku dasar, memberikan ibadah kepada selain Allah. Udah itu syirik akbar. Yang merupakan kekhususan Allah. Di usul salasa aja paham orang awam. Ya. Di Qaidul Arba ini ribet banget. Lihat tuh, asyirkul akbar huwa taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah fil i'tiqad. Menyamakan Allah dengan selain Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah dalam i'tiqad. Subhanallah. Jadi seorang meyakini Allah sang pencipta baru dikatakan syirik kalau ada orang juga yang meyakini selain Allah pencipta. Abu Jahal aja enggak berkata demikian. Abu Jahal, Abu Lahab dan semua rombongan musyrikin Quraisy, Allah tegaskan kalau engkau tanya pada mereka wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wala in sa'altahum man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka pasti akan menjawab Allah. Nah, ini repot ini kaum Murji'ah ini. Terus lanjut, wa yaquluna taswiyatu baydillahi billahi fi Nah, ini baru mereka menyatakan Murji'ah, ya, menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu hal yang merupakan kekhususan Allah, itulah kesyirikan. Terus wa idza kanat at-tasriyatu fil i'tiqadi fahiya syirkun akbar. Kapan syirik akbar? Kalau menyamakan Allah dengan selain Allah pada masalah keyakinan, baru ini syirik akbar. Terus wa idza kanat at-tasriyatu fil lafzi la fil i'tiqadi fahiya syirkun aswaru fa azafu. Nah, jika seorang menyamakan Allah dengan selain Allah dalam lafaz saja, ya, bukan dalam i'tiqad, bukan dalam keyakinan, maka itu adalah syirik asghar. Nah, misalkan ada yang menyatakan, menurut saya, naudzubillah, ini misal, ya, menurut saya ada pencipta selain Allah. Ini konsekuensinya menurut kaum Murji'ah kafir apa enggak? Enggak, itu karena dalam ucapan, kecuali kalau dalam hatinya juga menyatakan demikian. Nauzubillah min dzalik. Ya? Ya, nauzubillah. Karena kalau kayak begini enggak ada yang kafir, maka mereka menyatakan itu syirik asghar kata mereka. Ya, maka mereka lihat menyandarkan kalimat kekufuran itu, ya, kalimat kekufuran kalau dalam i'tiqad. Padahal kalimat itu sendiri, iman itu bukan i'tiqad saja. Iman itu qaul. Makanya iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Kalau Murji'ah semua mesti bermuara kepada i'tiqad. Mau amal, mau ucap kayak apa kufurnya, enggak dianggap kufur kalau i'tiqadnya, kalau keyakinannya tidak membenarkan kalimat atau perbuatan yang dia ucapkan. Ya, barakallahu fikum. Terus wa 'ala hadza la tukaffiru al-murji'atu al-mu'asiratu man asyrafa fil Nah, maka berdasarkan hal ini, kaum Murji'ah kontemporer, mereka tidak mengkafirkan orang yang menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Orang yang sujud kepada matahari bulan oleh Murji'ah kontemporer enggak dikafirkan. Ya, bisa jadi hatinya kayak kemarin apa? Kata Syekh, bisa alasan orang Murji'ah apa? Bisa jadi itu dia sujud kepada patung, patung itu cuma jadi sutra. Allah mustahil. Bisa jadi itu patoknya jadi sutra, ya, buat sholat. Ya, Allah mustahil. Terus inna ibadal quburi yasrifuna anwa'al ibadati al-ibadati li ghairillahi wa yaquluna nahnu la na'taqidu fihim al-uluhiyyah wa la na'taqidu annahum yastahiquna al-ibadata bal wala na'taqidu fihim ad-dharra wan naf'a walakin nuridu minhum asy-syafa'ata lima lahum minal jahi indallahi. Mana tadi? Id, itu ya. Nah, ya ketika ubadul kubur, para penyembah kuburan, mereka memalingkan segala jenis ibadah, ya, berbagai jenis ibadah kepada selain Allah. Mereka berikan doa, mereka berikan istighosah, mereka berikan penyembelihan, mereka berikan tawaf, mereka berikan i'tikaf kepada kuburan keramat, ya, mereka berikan sembelihan kepada Nyi Roro Kidul, ya, dan mereka menyatakan kami tidak meyakini uluhiyah pada Nyi Roro Kidul. Ya, kita tidak meyakini bahwasanya Nyi Roro Kidul, wali-wali sunan-sunan itu enggak berhak dapat ibadah. Ya. Bal wala na'taqid fihim ad-dar wala nafa. Bahkan kami pun tidak meyakini Nyi Roro Kidul, sunan-sunan, wali-wali, sembahan ini semua, itu kami tidak meyakini mereka memiliki wewenang untuk memberikan manfaat ataupun mudarat. Lakin nuridu minhum asyafa'ata. Kami, namun ketika kami memberikan ibadah kepada mereka, kami hanya ingin syafaat mereka karena mereka orang soleh. Lima lahum minal jah indallah, karena mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Antum baca kasbus syubhat gampang mudah bantah ini kan? Di kasbus syubhat, ya, gampang sekali bantah ini. Ya, barakallahu fikum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajarkan kepada kita gimana bantah dia. Ya, kita bilang kepada mereka, ya, bahwasanya kesyirikan yang terjadi di musyrikin Quraisy, ya, itu pada doa, pada istighosah. Bukannya musyrikin Quraisy salat menghadap berhalanya, Bukannya musyrikin Quraisy puasa untuk berhalanya, zakat untuk berhalanya, haji untuk berhalanya. Enggak, mereka haji untuk Allah, syariat Nabi Ibrahim. Mereka sholat, tapi sholatnya tanpa sujud dan rukuk. Mereka sholat menghadap Ka'bah kepada Allah. Mereka doa kepada Allah. Namun mereka juga berdoa kepada selain Allah. Tabarakallahu fikum. Kenapa mereka demikian berdoa? Karena musyrikin Quraisy meyakini berhala-berhala ini yang merupakan gambaran dari sosok-sosok orang soleh adalah punya kedudukan di sisi Allah. Ya. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan agar orang-orang soleh ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una 'indallah. Kata mereka, ini cuman mereka ini pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ini sama ini. Ya, lanjut lagi. Fahum la yuriduna at-takfira bi mujarradi fi'li syirki wal kufri. Nah, maka kaum Murji'ah mereka tidak menginginkan takfir, mereka tidak ingin mengkafirkan ya, hanya sekedar perbuatan syirik, perbuatan kufur. Terus bal la budda indahum min kufril i'tiqadi. Nah, bahkan menurut Murji'ah mesti ada kufur i'tiqad, keyakinan. Terus wa yastadihu hadza jadian fi 'adami takfirihim man sajada li syamsi wal sunni was sunami wal kubri wa man tamassahu wa man tamassaha bis sulbani. Baik. Nah, dan ini semakin memperjelas lagi ya, ketika mereka enggan untuk mengkafirkan orang-orang yang sujud menghadap matahari, sujud kepada berhala, sujud kepada kuburan, atau yang ngalap berkah, ngusap-ngusap salib ya, ngalap berkah salib, sulban, jamak dari salib. Terus illa kufra indahum illa bi'tiqadin. Ya, kenapa enggak dikafirkan? Karena tidak ada kekufuran menurut Murji'ah kecuali hanya di keyakinan. Ya. Kalau ada orang yang murtad sekalipun Murji'ah enggak mau bilang, "Oh, entar dulu bisa jadi dia hatinya enggak kafir." Ya, hatinya mengingkari, lihat subhanallah. Terus lanjut. Wasu'ila syekhuna al-Fauzan maka ya Syekh Shalih Fauzan ditanya mengenai definisi kekufuran seperti ini, kufur kalau disertai dengan keyakinan. Lanjut Panji. Maka Syekh Shalih Fauzan menjawab, definisi syirik ini kayak begini, definisi yang rancu ya. Terus amma ta'rifu syirkil akbar inda ahli sunnati fa yaqulu syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah asyirku wa huwa tasyiatu bainallahi billahi fi ma huwa min khasaisillahi. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan beliau menjawab, adapun definisi syirik akbar menurut ahli sunnah, maka Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab, syirik akbar adalah menyamakan Allah dengan selain Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Apa diantara kekhususan bagi Allah? Ibadah. Ya. Ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi 'alal ibad ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah yang mesti ya, yang mesti diberikan oleh hamba kepada Allah, yang mesti ditunaikan hamba, hamba tersebut beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, memberikan ibadah tersebut kepada ya, sesuatu selain Allah. Ini terus. Baik. Syekh bin Baz bertanya dalam jawaban-jawaban beliau terkait dalam jawaban beliau terkait pertanyaan yang isi pertanyaannya adalah penanya berkata, "Wahai Syekh, saya mengharapkan ya min sa'adatikum, sa'adah itu maksudnya yang mulia. Ya, dari Anda wahai Syekh yang mulia, ya, saya mengharapkan dari Anda wahai Syekh yang mulia taudiha penjelasan tentang jenis-jenis kesyirikan. Apakah orang yang bersumpah kepada selain Allah, ya, atas nama selain Allah, demi apa misalkan, ya, demi, ya, yang demi pokoknya selain Allah lah, ya, apakah itu kesyirikan yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam atau tidak? Terus? Al-jawabu asyirku nau'an, syirkun akbaru wa syirkun asbaru. Nah, maka kata saya syirik itu ada dua, syirik akbar, syirik asgar. Asyirkul akbaru sarful ibadati ubaidullahi au ba'idha. Nah, syirik akbar adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah atau sebagian ibadah saja, ya. Terus kadu'ain amwati wal istighatsati bil amwati. Nah, semisal berdoa dan beristighosah kepada orang-orang yang telah mati. Ya, berdoa, beristighosah. Istighosah itu minta dalam keadaan sulit, ya. Terus wan nazri lahum awil jinni awil malaikati. Atau bernazar kepada mereka, orang-orang yang telah mati, atau kepada jin, atau kepada malaikat. Terus? Atau yang lainnya? Ya, karena orang yang mati itu adalah bagian dari yang gaib. Bahkan kata Syekh bin Baz di Subulus Salam, kalau ada orang yang minta kepada malaikat menjelang tidurnya, wahai malaikat, bangunkan saya jam 2 malam, saya mau sholat tahajud. Kata Syekh bin Baz, kufur syirik akbar di Subulus Salam. Kenapa? Malaikat perkara yang gaib. Ya, enggak boleh dia minta kepada perkara yang gaib. Dia enggak lihat. Ya. Kalau dia minta bangunin istrinya, istriku, bangunin saya jam 2. Ya, kenapa? Saya mau pindah pos. Oh, enggak dibangunin sama istrinya. Enak aja kata istrinya. Bangunin saya. Boleh, iya enggak? Boleh karena bukan gaib. Tapi kalau dia minta ke malaikat, ya bangunin saya jam 2 malaikat. Kata Syekh bin Baz, ini berarti minta kepada selain Allah. Ya, dalam perkara yang gaib yang tidak ada mampu untuk melakukannya kecuali Allah. Ini perkara yang gaib ini. Ya, perkara yang gaib. Boleh mampu ya pada perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk, boleh kita minta kepada yang kelihatan. Pada istri kita, pada teman kita. Kalau Nugraha sementara ini selama belum nikah, minta bangunin Syudi. Syudi bangunin aneh ya. Oke, siap. Mau berapa gayung bisa siram? Gitu kan. Syudi mampu menyiram. Jangan kan Syudi, saya aja bersedia. Sempetan ini kan. Siram. Tapi barakallahu fikum. Lanjut. Hada huwa syirkul akbaru kama kanat Quraisyun wa ghayruha min al-arabi yaf'aluna dhalika inda asnamihim wa awthanihim. Baik, maka inilah kesyirik akbar yang dulu musyrikin Quraisy maupun yang lainnya dari kalangan orang-orang Arab, mereka melakukan perbuatan tersebut, ya, meminta kepada berhala-berhala dan kepada patung-patung dan berhala-berhala mereka. Ya, karena asnam dengan ausan itu beda ya. Kalau sonam yang zamannya asnam itu khusus pada patung. Sedangkan ausan yang mufradnya wasan, ya, itu bukan patung. Bisa patung, bisa bukan patung. Pokoknya sembahan selain Allah. Kuburan, wasan. Tapi kuburan tidak disebut sebagai sonam. Sonam itu apa? Patung. Patung Siddhartha Gautama, patung Buddha. Nah, itu patung, nah, itu baru namanya sonam. Terus. Falam yuqayyidil ulama'u kama tara at-ta'rifa bil-i'tiqadi. Baik, para ulama tidak mempersyaratkan, ya, mesti meyakini kalau orang melakukan atau mengucapkan perbuatan kufur. Kata taro sebagaimana anda lihat sendiri. Terus. Wasabaqa tafsiluhum waradduhum ala man yaqulu la kufra illa bi'tiqadin. Wallahu musta'an. Dan telah berlalu rincian dan bantahan para ulama terkait orang yang menyatakan tidak ada kekufuran kecuali hanya pada keyakinan. Wallahu musta'an. Ya, masuk al-faslu ar-rabi' al-udru bil jahli. Ya, pasal keempat udzur bil jahal. Ingat ya, al-sunnati wal jamaah menetapkan udzur bil jahal. Ya, Murji'ah juga menetapkan udzur bil jahal. Terus bedanya di mana al-sunnati wal jamaah dengan Murji'ah dalam udzur bil jahal? Ya, al-sunnati wal jamaah ya merinci udzur bil jahal. Murji'ah menerapkan secara mutlak udzur bil jahal. Ya. Al-Sunnah merinci kepada siapa diberikan udzur bil jahal dan kasusnya apa. Adapun Murji'ah kepada siapapun kasus apapun. Paham antum? Baik, barakallahu fikum. Nanti di akhir pembahasan akan ada, dan di sini saya akan menyebutkan nanti di buku lanjutan yang akan kita kaji insyaallah. Ya, Syekh bin Baz akan menjelaskan hal ini di buku Akhwal Syekh bin Baz bin Udzur bil Jahal. Nah, Edward sendiri tafadhol. Al-Udzur bil Jahli inda ahli sunnati. Baik, Udzur bil Jahal menurut al-sunnah. Qala Syekhuna Shalihul Fauzan hafizahullah, inna mas'alat al-Udzri bil Jahli mas'alatun fiha tafsirun. Baik, masalah Udzur bil Jahal ini membutuhkan perincian, kata Syekh. Enggak mutlak, serampangan diberikan kepada siapa saja. Dan juga keliru ya, kalau ada yang menyatakan al-sunnah, ya, dalam artian orang-orang yang mengikuti Syekh bin Baz, Aimatul Dakwah, oh itu dia enggak kasih udzur bil jahal. Itu keliru itu, enggak belajar orang kayak gitu. Ya. Udzur bil jahal itu ada tafsir. Tapi ditafsir. Ya, tidak diberikan secara mutlak, serampangan. Terus khilafan lil murji'atil ladina ya'tamiduna 'alaiha wa la yufassiluna. Baik, ini berbeda dengan ya, mazhab ahli bid'ah, kalangan orang-orang murji'ah yang mereka bersandar kepada udzur bil jahal. Nah, jadi semuanya udzur bil jahal, udzur bil jahal. Wala yufassiru, tidak merinci. Abu Armalah, kafirnya kayak begitu tuh si Abu Armalah. Tahu Abu Armalah? Abu Janda. Itu si Abu Armalah kafirnya kayak apa? Dikasih udzur bil jahal, udzur bil jahal. Ada orang yang mencela Rasulullah, ada udzur bil jahal, udzur bil jahal. Ghairu aqil, ghairu sa'id, udzur bil jahal, udzur bil jahal. Ya. Semuanya dapat udzur bil jahal. Ini murji'ah, khabis, mubtadi', naudzubillah. Ya, ahli bid'ah itu murji'ah tersebut. Terus lanjut. Wa dzalika anna al-jahila lahu halatani. Nah, yang demikian itu kata Syekh Shalih Fauzan, orang yang jahil itu ada dua kondisinya. Halatu man yakunu ba'idan munazilan lam tablughu ad-da'watu fa hadha yu'dharu bi jahlihi hatta tablughu ad-da'watu ala wajhin yafhamuhu idza arada. Hai, orang yang jahil itu ada dua kondisinya. Yang pertama, kondisi seseorang yang dia jauh, ba'idan, jauh dari negeri kaum muslimin, dari kaum muslimin, munazilan, dia terisolasi, terkucil, dia sendirian. La tablughuhum, lam tablughuhu ad-da'watu, dakwah enggak nyampe ke dia. Fa hadha yu'dharu bi jahli, itu diberi udzur ya atas ketidaktahuan dia. Hatta tablughu da'watu, hingga dakwah nyampe kepada dia. Alawajin yafhamuhu idza arada. Ya. Dakwah sampai kepada dia yang dia pahami jika dia inginkan, kalau dia ingin paham. Ya. Jadi dia tinggal di kutub utara, internet enggak nyampe kepada dia. Ya. Dai enggak ada kepada dia. Dengerin radio sunnah enggak ada, radio bid'ah aja enggak ada, gimana radio sunnah lagi? Radio bid'ah aja enggak ada. Dai enggak ada, yang ada beruang, yang ada penguin, Eskimo, bisa jadi. Kalau enggak ada, tapi seingat saya ada. Ya. Dulu ketika saya masih di teman-teman yang suka keliling-keliling itu, ada teman-teman kita itu orang-orang Eropa, jamaah-jamaah dari Eropa itu mereka dakwah ke Kutub Utara, ada itu. Ya. Ada. Ya, kalau karkun Eropa itu nekat-nekat. Mereka merasa udah kita hidup dari kafir, mati aja pula dari kita dakwah begitu. Oh, nekat-nekat. Mereka itu. Taibar kalau fikum. Terus lanjut. Ini sisi positif dari ahli bid'ah yang tukang keliling-keliling itu ya. Yang keliling-keliling itu memang kebaikannya itu, tapi mereka tetap mubtadi. Ya, karena usul mereka. Walaupun enggak semua ya, enggak semua. Di antara mereka ada yang beriman pada Allah. Namun usul mereka semua rata-rata begitu. Keliru. Ya. Nah, ini perlu disampaikan kepada mereka. Ya, karena waktu kita dahulu bersama mereka, banyak di antara mereka juga yang belajar, ya. Belajar kenal usul salasa, kan ngerti tauhid. Banyak juga yang enggak kenal sama sekali. Yang kuburiun tetap kuburiun kayak begitu. Nah, jadi memang enggak bisa diponis secara persen mereka itu sebagai mubtadi. Ya, hanya disebut sebagai kelompoknya kelompok bid'ah. Nanti baru perinciannya. Itu yang diajarin oleh para ulama kita. Terus lanjut. Wahadu man balagutu ad-da'watu wahada la yudzaru bil-jahli li'annahu muqassirun fi 'adami ta'allumihi wa izalati jahlihi. Nah, kondisi yang kedua, ini orang yang jahil, itu kondisi orang yang dakwah telah sampai kepada dia. Internet ada, dia malah nonton cuplikan bola, bukannya nonton ceramah. Ya. Li'annahu muqassir, karena dia ini menganggap remeh. Tidak mau belajar dan menghilangkan kebodohan dia. Dia menganggap remeh. Ini mu'rid, ya. Orang yang berpaling. Dan i'rad dari agama itu termasuk pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Nawakidul Islam. Bahkan Allah sifatnya dia sebagai orang yang paling zalim. Ya. Orang yang paling zalim. Wa man azzamu mimman ya dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Siapakah orang yang paling zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan ayat-ayat Allah namun dia malah berpaling. Kemudian dia malah berpaling. Nah, kebanyakan orang-orang berpaling dikasih tahu malah galak, ngegas. Ya, kita kasih tahu itu kesyirikan, malah dibilang Wahabi dasar, kata dia. Allahu musta'an. Ya, lanjut. Wadzalika bi masail i'tiqadi al-wadihati. Nah, yang demikian ini perhatikan juga. Ya. Ini pada permasalahan i'tiqad yang wadihah. Ya, baru dikasih uzur. Kalau ghairu wadihah, ya. Ini yang enggak dikasih uzur. Kalau pada masalah ghairu wadihah diberi di sampaikan kepada ulama. Semisal apa? Orang yang jelas-jelas mengolok-ngolok. Ya. Ngolok-ngolok hadis, ngolok-ngolok ayat, ngolok-ngolok syariat, ngolok-ngolok jenggot, ngolok-ngolok cadar. Menyatakan sholat enggak wajib, ini wadih. Menyatakan zina itu halal, ini wadih. Ya. Namun pada yang ghair wadih, itu enggak boleh langsung kita katakan kufur. Ya, belum jelas. Belum jelas, ini mencela bukannya, ini kekufuran bukannya. Taib. Ada yang masalah wadihah dan ghair wadih. Ya, namun hukum asalnya kesyirikan tersebut gamblang. Ini disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Kasyfus Syubuhat. Ya, gimana ceritanya zina haram sedangkan syirik yang lebih dahsyat daripada zina hukumannya? Ya, ternyata tidak dirinci sebagaimana perincian zina. Zina kan diperinci. Apa itu zina? Ya udah tahu sendiri. Zina itu hukumannya dosa besar, tapi diperinci. Ya. Kok bisa? Kok bisa? Al-Quran, hadis Nabi tidak merinci sesuatu hal yang lebih dahsyat daripada zina. Itu gak mungkin. Ya, gak mungkin. Paham antum sini? Maka itu kesyirikan itu jelas. Nanti ada kesyirikan yang gak jelas. Yang samar itu mengarah kepada kesyirikan atau tidak. Sebagaimana nanti zina juga demikian. Itu sudah dikatakan kategorikan zina atau bukan. Lanjut lagi. Hatta tuwaddah lahu. Adapun dalam permasalahan ijtihadiyah, far'iyah atau yang khofiyah yang samar, ya, yang samar, maka orang yang jahil diberi uzur hingga dia dijelaskan, ya. Terus lanjut Pak Anwar sama ya Waliyum. Wujidat. Walam yabqa. Li ahadin udhrun. Udhrun fi baqa'i fil baqa'i ala jahlihi. Wa qad qala Allah ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Falam yabqa li ahadi li ahadin falam yabqa li ahadin qudrun fil baqa'i ala jahlihi li annahu huwal mufradu wal mufarrid wal mufarrid. Baik. Hari ini alhamdulillah kata Syekh, ya sudah didapati sarana-sarana ya komunikasi dan sarana informasi ya, maka tidak ada udzur bagi siapapun untuk tetap berada di dalam kejahilan dia. Oh saya kan enggak tahu. Lah ente punya handphone. Lah ente ini ada alat komunikasi, sarana informasi lengkap. Ya. Ya enggak, kenapa enggak tanya? Ustadz di sebelah sana ada, punya ongkos, punya duit, malah gak mau ya. Ada ustadz di Bandung, cari di Bandung. Lihat, orang yang mati setelah membunuh 100 jiwa ya. Dia masuk surga, masuk neraka, kisahnya. Terus surga, kenapa? Karena dia berjumpa dengan ahli ilmu. Ahli ilmu bilang, kamu kalau mau tobat sana, ke negeri sana, tanya ke mereka. Dia bakal, mereka bakal kasih tahu ke kamu cara tobat. Dia bersemangat, mati di tengah jalan. Dia berupaya tuh nanya. Ini ada ustadz di Bandung, di mana di Jakarta alasan? Anak kan di Bekasi, ustadznya nggak ada yang kokoh di Bekasi. Mumayi ya. Semua. Saya mau sikohnya itu kepada yang di Bandung misalkan. Ya udah nanya ke Bandung sana. Ya, nopeng, ya, nopeng, hanapeng katanya. No money, no money, no soal, nah, gak ada uang. Kalau begitu gak ada pertanyaan. Subhanallah. Allahul Mustaqim. Ya Allah berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kepada yang mengetahui jika kalian tidak tahu. Perintah Allah suruh bertanya. Ya. Maka tidak ada tersisa udzur sedikit pun bagi siapapun untuk tetap berada dalam kejahilannya. Ya karena dia mufarrid, mengabaikan hal ini. Lanjut Pak Anwar. Wa qala hafizahullah. Hafizahullahu kasra fi hadha al-fakhri kala al-salamu bil-udri bil-jahli mimma sababa fin-nasi tahamunan fid-dini. Wa sara kullun yatanawalul fahsa wa ta'lifa fihi mimma ahassa mimma ahdasa mimma ahdasa jadalan wa ta'adiyan min ba'din nasi fi haqqil ba'dil wa jadalan wa ta'adiyan wa ta'adiyan fi min ba'din nasi fi haqqil ba'dil akhari. Baik, kata Syekh bin Mas Fauzan ini, Syekh Fauzan ya, hafizahullah. Ya, saat ini di waktu saat ini, sekarang ini banyak pembahasan, banyak pembicaraan, komentar terkait udzur bil jahal. Ya, yang ini akan menyebabkan adanya tahawunan fiddi, adanya sikap ya, tahawun, meremehkan ya, di tengah manusia ini meremehkan agama karena dikit-dikit diberi udzur bil jahal. Suara kullun, akhirnya semua orang dia membahas, membicarakan tentang udzur bil jahal, menulis kitab tentang udzur bil jahal ya. Yang hal ini hanya akan menimbulkan perdebatan dan saling bermusuhan di antara manusia terkait hak ya, sebagian yang lain. Terus kata, terus lanjut, walau raddu hadzal mas'alata hadhihi walau raddu hadzal mas'alata ila kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ila ahli al-ilmi lazala al-ishkalu wa attadaha al-haqqu kama qala Allah ta'ala walau radduhu ila rasulihi wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Seandainya mereka mengembalikan permasalahan tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kepada para ulama, maka akan hilanglah iskal, kerancuan. akan jelaslah kebenaran sebagaimana firman Allah. Seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul, kepada ulil amri di antara mereka, maka tentulah orang-orang yang beristinbat, ya, yang menggali hukum tersebut akan mengetahuinya. Terus idzan wa idzan la salimna min hadhihi al-mu'allaqat wal mu'allaqat buhus wal buhus al-mutalatimati allati tahdusu al-fawdha allati tuhdisu binaanha. Kalau mengembali, kalau semuanya mengembalikan kepada Quran dan Sunnah, kata Syekh, tentulah kita akan selamat dari tulisan-tulisan tersebut, dari pembahasan-pembahasan tersebut yang mutalatimah, yang saling berbenturan, yang hanya menyebabkan fawda, kekacauan, kekacauan ilmiah, ya, yang kita enggak butuh terkait hal ini. Kita enggak butuh kekacauan ilmiah itu. Ya. Lanjut Zaki, fal jahlu. Ya. Fal jahiliyah juhala dalal juhala wa dalalatan amya fa'i. Maka yang namanya jahil adalah tidak mengetahui. Maka masyarakat dahulu sebelum diutusnya Rasul, ya, dalam masa jahiliyah mereka adalah juhala. Juhala, mereka adalah orang-orang jahil. Ya. Fi jahiliyatin juhala wa dolalatin. Dolalatin ma'atuf ke jahala. Jahiliyatin ini. Ya. Mereka berada dalam masa ketidakkebodohan, kesesatan. Ya. Maka manusia, orang-orang di zaman masa jahiliyah, mereka adalah juhala wa amya. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang buta. Ya. Gak ngerti ilmu agama. Terus, maka ketika Allah mengutus Rasul ini Nabi Muhammad SAW dan menurunkan kitab itu Al-Quran, hilanglah jahiliyah, hilanglah ketidakkebodohan secara umum. Terus maka Allah berfirman, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, ya, terhadap orang-orang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Jadi, Rasul diantara Allah yang mengutus Rasul dari mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan mereka Al-Quran dan Sunnah. Ya, padahal mereka sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Terus? Masa jahiliyah secara umum telah hilang dengan diutusnya Nabi SAW. Maka enggak boleh seorang mengatakan saat ini masa jahiliyah, enggak boleh. Karena jahiliyah umum secara umum sudah diangkat. Ya, terus amal jahiliyatu al-fasatu fa yaqa syai'un minha fi qalbi an-nas. Nah, adapun jahiliyah secara khusus, iya, tetap ada dari jahiliyah secara khusus tadi, ya, pada sebagian masyarakat. Terus sallallahu alaihi wasallam innaka mar'un fika jahiliyatun. Nabi bersabda pada Abu Dzar yang waktu itu berselisih kepada sahabatnya yang negro. Kemudian Abu Dzar menyatakan, ya benar sauda, wahai anak orang hitam, dasar anak orang hitam. Maka Nabi mendengar hal ini marah, innaka mar'un fika jahiliyah. Kamu ini orang yang masih ada, ya, masih ada sisa-sisa peninggalan jahiliyah. Nah, masa jahiliyahnya sudah hilang, tapi bisa jadi ada. Ya, sifat-sifatnya. Terus wal jahlu ala qismaini, jahlu basitin wa jahlu murakkabin. Jahlun basitun, jahlun murakkabun. Nah, taib jahil itu ada dua jenis, jahlul basir, jahlul murakkab. Ini bagi yang sering membaca Syekh Al-Utsaimin buku-bukunya, ya, itu akan paham ini, ya, di usul sittah, usul min usul, ya, di salah satu usul, syarah-syarahnya. Terus al-jahlul basir, al-basir wal ladzi ya'rifu sahibuhu annahu jahilun fayablughu al-ilma wa yaqbalu at-tawjiha as-sahiha. Baik, wa yaqbalu at-tawjiha as-sahiha. Jahlul basir adalah seorang yang mengetahui dia itu jahil, akhirnya dia belajar ilmu, ya, menerima taujih, nasihat, ya, menerima nasihat yang benar. Terus wal jahlul al-muraqqab wal ladzi la ya'rifu sahibuhu annahu jahilun fa yadhunnu annahu 'alimun. Baik, ini yang jahlul muraqqab, dia enggak tahu kalau dia jahil, dia menyangka dirinya alim. Terus dia enggak mau menerima arahan yang benar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini jahil yang paling parah. Terus wal jahlul ladzi yu'tharu bihi sahibuhu wal jahlul ladzi la yumkinu zawaluhu. Nah, sedangkan kejahilan yang orang jahil tersebut diberi udzur, yaitu kejahilan yang tidak mungkin dihilangkan. Kenapa? Karena tidak adanya dai, tidak ada yang memberitahu, ya, dan seterusnya. Atau alat untuk memahami hilang. Semisal apa? Dia tuli. Nah, dia tuli. Enggak tahu, enggak dengar. Ya, barakallahu fikum. Dia enggak dengar. Terus li qawlihi sahibuhu ya'rifu munqati'an anil alimi. Nah, la yasma'u syai'an min al-'ilmi. Nah, yaitu di mana orang tersebut dia hidup dalam keadaan terputus, ya, dia terisolir, dia terputus enggak dari orang yang alim, orang yang berilmu, sehingga dia enggak dapat mendengarkan ilmu apapun sedikit pun. Terus dia enggak ada orang yang bisa ngajarin dia. Terus nah, orang yang kayak begini kalau dia mati, maka dia dianggap dikategorikan sebagai ashabul fatrah. Terus dan kita tidaklah menghadap hingga kita mengutus rasul. Cukup dulu ya. Tidak ada mungkin. Di halaman 41. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.